إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Hadirin sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan beberapa amalan-amalan harian yang dilakukan di siang hari. Terakhir kita jelaskan tentang amalan yang keempat. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada amalan yang berikutnya, yaitu al-wirdul khamisu, amalan harian yang kelima. Ma ba'da dzalika ilal 'asri, sesuatu yang ada setelah itu sampai asar. Artinya setelah duhur sampai waktu asar. Jadi amalan yang ada di antara duhur sampai asar. Fayustahabu lahu fi hadzal waqti al-ishtighalu bidzikri. Maka dianjurkan baginya pada waktu ini untuk menyibukkan diri dengan zikir. Boleh juga bagi yang belum sempat melakukan qailulah istirahat siang, walaupun sedikit itu hendaknya dia tidur sedikit, kecuali tentunya yang kerja di kantor tidak boleh tidur, jangan tidur di kantor dengan alasan ada sunat qailulah tidur siang kalau kita kerja di kantor waktu kita sudah dibeli, tidak boleh kita gunakan tidur-tiduran, nantilah pulang ke rumah baru tidur Baik. Jadi katanya, maka dianjurkan baginya pada waktu ini untuk menyibukkan diri dengan zikir. Kita perbanyak zikir setelah sholat duhur. Wassalati, dan juga sholat. Maksudnya di sini sholat sholat mutlak tentunya. Sholat yang tidak terikat dengan waktu dan bilangan. Ini pun bagi mereka yang lowong waktunya atau tidak ada pekerjaannya pada jam tersebut. Tapi kalau kita punya pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, tidak boleh kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah. Karena menunaikan tugas kita itu adalah kewajiban. Kewajiban lebih didahulukan daripada melakukan hal yang sunnah. Wa fununil khair, dan juga berbagai macam kebaikan artinya carilah kesibukan-kesibukan yang baik yang menghasilkan pahala. Wa min afdalil amali intidhar sholati ba'da sholati, di antara seutama-utamanya amalan adalah menunggu waktu sholat setelah sholat. Jadi kalau kita misalnya ada waktu kita bisa menyibukkan diri di masjid atau istirahat di masjid, insyaallah taala itu lebih bagus daripada kita pulang di rumah. Tapi sekali lagi, ini bagi mereka yang ada waktunya, waktu kosongnya Baik. Kalau tidak bisa setiap hari, ya sekali-kali lah. Mungkin bisa tidur siang di masjid, ya, bagi mereka yang mau waktunya, sambil menunggu waktu asar, ya. Baik. Jadi waktu akarnya setelah duhur sampai asar ini tidak ada amalan-amalan yang apa namanya dianjurkan di dalamnya secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya pada waktu-waktu yang sebelumnya. Baik. Oleh karena itu kita beralih kepada amalan yang keenam, amalan yang siam, ya. Al-wirdu sadisu, amalan yang keenam, idza dakhala waqtul asri ila an tasfarra asy-syamsu. Apabila telah masuk waktu asar sampai menguningnya matahari. Artinya dari selesai apa namanya melaksanakan salat asar sampai masuknya waktu yang terlarang. Ya, sampai masuknya waktu terlarang. Yaitu ketika menguningnya matahari. Artinya sudah langit, ya, sudah mulai menguning, ya. Sudah mulai, ya, hampir tenggelam matahari. Maka di situ dilarang kita melakukan ibadah. Ya, seperti sholat misalnya. Ibadah sholat, ya, secara khusus. Karena itu adalah waktu-waktu yang digunakan oleh kaum musyrikin dahulu untuk melakukan apa namanya ibadah, ya, bersujud kepada matahari seperti yang dilakukan oleh kaum Saba ataukah masyarakat Jepang, ya. Jadi mereka waktu ibadahnya sujudnya ke matahari pada waktu ini, ya, di pada waktu ini. Makanya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa fi hadzal waqti salatun siwa arba'i raka'atin bainal adhanain. Tidak ada pada waktu ini suatu salat, ya, selain 4 rakaat antara adzan dan iqamah. Antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah. Jadi tidak ada amalan, ya, pada waktu itu selain 4 rakaat. Yaitu 4 rakaat sunnah, ya. Dan ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan, ya, amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hadis-hadisnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan juga Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-'ashri. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Yani sebelum melaksanakan salat fardu asar. Yani antara adzan dan iqamah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashri. Allah merahmati seorang hamba yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Di sholat 4 rakaat yang dimaksud dengan di sini adalah sholat sunnah yang dilakukan 2-2 rakaat. Ya, karena sholat sunnah itu dianjurkan untuk ditunaikan 2-2 rakaat. Ya. Dilaksanakan 2-2 rakaat. Jadi sholat 4 rakaat sebelum asar ini bukan apa nih, sholat sunnah rawatib, ya, bukan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah asar itu tidak ada apanya rawatibnya. Apakah sebelumnya qobliyah ataukah ba'diyahnya? Itu tidak ada pada sholat asar. Ya. Tapi seorang disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat ataukah 4 rakaat seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Takhrijul Mishkat pada nomor hadis yang ke-1170. Kemudian juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-'asri yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum asar beliau melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkannya dengan salam. Salam untuk para malaikat muqarrabin dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ahli hadis dari negeri Syam, di dalam kitabnya Takhrijul Mishkat pada nomor hadis yang ke-1171. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, ternyata beliau juga memperhatikan sholat ini. Ya, sholat ya 2 rakaat, ya jumlahnya 4 rakaat sebelum asar. Ya, maka 2 hadis ini cukup bagi kita untuk menunjukkan keutamaan ya sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, kalau kita misalnya masuk masjid, ya mau ditambah lagi 2 rakaat berarti 6 rakaat. Artinya 2 rakaat itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, ditambah lagi misalnya 2 rakaat, ya maka cukup 4 rakaat. Ini sudah mewakili apanya? Mewakili 4 rakaat ini. Tapi kalau seseorang ya melaksanakan apanya selain tahiyatul masjid, dia tambah 4 rakaat itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Kalau dia menambah lagi sholat sunnahnya, selesai wudhu kan, ya badan kita belum kering misalnya, kita masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat, ya. Jadi kita perbanyak amalan-amalan apanya sunnah kita. Di sebelah apanya setelah asar, sebelum asar antara adzan dan iqamah, kita perbanyak di situ, ya amalan-amalan sunnah kita. Termasuk diantaranya adalah sholat sunnah kita bisa diragamkan ya, 4 rakaat tadi sebelum asar ditambah apanya tahiyatul masjid sebelumnya dan juga apanya sholat apanya setelah selesai berwudu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu beliau ya punya keutamaan selesai berwudu pasti beliau sholat 2 rakaat sampai didengarkan suara sandalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ya. Jadi amalan-amalan sunnah seperti ini itu jangan dianggap remeh. Ya, daripada kita masuk ke masjid ya melamun saja atau ngantuk-ngantuk, cobalah kita gerakkan badan kita sedikit ya sebelum datangnya imam, kita ya hiasi ya waktu kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau hal ini selesai misalnya sholat-sholat sunnah tidak ada lagi bisa kita kerjakan, imam masih belum datang misalnya, kita perbanyak zikir di situ, zikir yang umum sifatnya, ya zikir yang umum. Atau mungkin kita gunakan untuk membaca Al-Quran ya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, summa Thumma fardil asri. Ya. Kemudian ya fardu asar. Artinya amalan yang kedua setelah tadi 4 rakaat tadi ya. Nah, yang kedua di sini kita lakukan pada waktu tersebut adalah ya salat fardu asar ya. Baik. Dan salat fardu asar ini juga merupakan ya amalan yang utama. Kalau salat-salat sunnah yang kita lakukan 4 rakaat sebelumnya menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya sunnah, bagaimana lagi dengan salat asar yang kita kerjakan yang jauh lebih utama dibandingkan 4 rakaat sebelumnya. Ya, kalau amalan sunnah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an ya shalla arba'an qabla al-'asr. Ya, diberikan janji sebesar ini ya. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan salat asar, salat wajibnya? Tentunya di situ ada keutamaan yang lebih besar daripada keutamaan yang didapatkan oleh amalan sunnah ini. Ya. Nah, terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam hadis yang muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang salat pada dua waktu yang sejuk, yakni subuh dan asar, dakhala al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang apabila muttafaqun alaih ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga keutamaan dari salat asar ini jelas sekali ya, terdapat di dalam Al-Qur'an. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'ala shalawati wusta, hafidhu 'ala shalawati wassalati wusta." Jagalah, peliharalah, kata Allah Subhanahu wa taala, salat-salat dan juga apanya salat wusta. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga salat lima waktu kita. Kemudian disebutkan secara khusus salat wusta di sini, dijelaskan dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bahwasanya dimaksud adalah salat asar. Kenapa? Nah, apanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar di antara salat-salat yang ada karena kekhususan dan kemuliaannya. Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara salat yang berat dilakukan oleh kaum munafikin. Ya. Ada tiga salat yang berat dilakukan oleh kaum munafikin. Salat apanya? Subuh. Kemudian salat Isya di akhir malam ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya itu salat ya sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Ditakhir ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaum munafikin. Kadang mereka tidak mau hadir kalau di akhir malam. Ya, demikian pula salat asar mereka tidak mau hadir. Kenapa? Ya, karena waktu itu adalah waktu tidur yang nyenyak. Ya, belum lagi mereka mungkin ada yang di kebun, ada yang di mana lah ya. Ya, mereka mungkin malas untuk datang ke masjid karena memang mereka sifatnya seperti itu. Adapun kita orang-orang yang beriman, maka kita mengingat janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam Al-Qur'an ataukah di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya keutamaan dari salat asar tadi, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang melaksanakan salat di dua waktu yang dingin ya, sejuk, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan dalam hadis yang apa yang panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mencatat amalan-amalan para hambanya. Mereka ini bergiliran, ada yang tugas di waktu siang dan ada yang tugas di waktu apanya malam. Panjang hadisnya. Kemudian di akhir hadis itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam melaksanakan sebuah sholat, ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Karena di situ ada isyarat bahwasanya, ya, waktu-waktu ini dihadiri oleh para malaikat yang silih berganti, ya, bertugas pada waktu siang dan pada waktu malam. Ya. Jadi pergantiannya pada, ya, pada waktu apanya? Pada waktu asar. Maka mereka hadir menyaksikan, ya, pergantian yang berikutnya pada waktu apanya? Pada waktu subuh. Maka malaikat yang datang, ya, menghadap pulang kepada Allah Subhanahu wa taala akan melaporkan, ya, seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain, melaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tinggalkan hamba-Mu fulan dalam keadaan berapanya dia, saya datangi hamba-Mu fulan dalam keadaan dia salat, ya, dan saya pun, ya, meninggalkan hamba-Mu dalam keadaan dia salat. Yang dia datang dalam waktu subuh bagi mereka yang bertugas di waktu apanya? Siang. Kemudian mereka selesai tugasnya di waktu asar, pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaporkan tugasnya, hamba yang apa, melaporkan tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melaporkan apanya, hamba yang, ya, menghadiri salat asar ini. Ya. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga, ya, hadis yang saya isyaratkan tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka cukup bagi kita keutamaan dari salat asar ini, salat yang merupakan, ya, salah satu di antara salat yang disebutkan namanya di dalam apa ini, Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu asar, selesai sholat asar itu adalah waktu yang utama. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergunakan untuk berzikir. Ya, saking utamanya waktu ini. Ya, ketika seseorang berperkara bermasalah dengan saudaranya tidak ada lagi jalan keluar, maka waktu setelah asar digunakan untuk bersumpah di situ. Ya, digunakan untuk bersumpah di situ. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tanggapannya perkara ini merupakan waktu yang apanya diperintahkan di situ seorang ketika apanya bermasalah, maka diperintah untuk bersumpah setelah salat asar. Ya. Dan sumpah setelah salat asar ini merupakan sumpah yang sangat, ya, berbahaya. Kapan kita langgar sumpah itu, kita berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan apanya memberikan, ya, balasannya kepada kita. Oleh karena itu para sahabat dahulu takut sekali mereka bersumpah setelah salat asar. Ya, takut mereka kena buah dari apanya sumpahnya tersebut. Walaupun mungkin mereka benar, ya, tidak berdusta, tapi mereka takut. Jangan sampai sumpahnya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata penulis, tsumma yatashaghalu bil asamil arba'ati. Kemudian seseorang menyibukkan dirinya dengan, ya, jenis-jenis amalan yang empat. Ya. Allati sabaqa dzikruha fil wirdil awwali, yang telah berlalu penyebutannya pada amalan harian yang pertama. Pada amalan harian yang pertama di situ dianjurkan seseorang memperbanyak apanya? Pertama berdoa, berzikir, ya, kemudian membaca Al-Qur'an dan juga tafakkur. Itu ada empat beliau sebutkan, ya. Doa, zikir, baca Quran dan tafakkur. Ya, kita tafakkur, ya, muhasabah istilah orang sekarang, ya. Dia menimbang-nimbang dirinya, ya, memikirkan alam semesta ini. Ya. Seperti misalnya dia sebelum gerhana, ya, dia sudah dengar akan ada gerhana, dia semakin mengoreksi dirinya, merenungi dirinya. Ya, gerhana ini terjadi seperti ini. Ini adalah peringatan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan pendahuluan. Ya. Karena nanti pada hari kiamat ketika terjadi gerhana, ya, matahari dan bulan ini dilipat seperti halnya seseorang melipat bajunya. Pada saat itulah manusia akan merasakan kegelapan. Orang lari ke gunung, gunung meletus. Orang lari ke pinggir pantai, ya, air laut meluap ke daratan. Ya, alam semesta itu, ya, ketika itu sistem dari alam semesta sudah pastinya mengalami, ya, pergeseran yang besar. Karena sudah saatnya kehancuran dunia. Ya, nanti kalau terjadi, ya, hari kiamat ini gelap, ya. Ya, bahkan nanti ketika sudah sampai pada puncaknya, warna langit nanti ini berubah-ubah warnanya. Ya, menjadi gelap, menjadi biru, menjadi kuning, menjadi ungu, menjadi merah, sampai kemudian meledaknya, ya, hancurnya, ya, alam semesta ini. Jadi ada fenomena alam yang seperti ini, jangan hanya melihat keindahannya saja. Ada sebagian orang, ya, kerjanya cuma lihat shootingnya, selfie-selfie atau apa, ya. Iya. Itu buat apa itu? Nah, kita justru tafakur, ya, dengan adanya seperti itu. Jangan sampai hari ini kita diingatkan, ya, besok lusa atau mungkin pekan depan kiamat tiba-tiba apanya diberitakan, ya, akan terjadi. Ya. Dan kiamat itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika dekatnya kiamat, perubahan yang terjadi pada manusia itu sangat drastis. Tanda-tanda yang besar itu akan saling, ya, mengikuti seperti halnya rantai besi. Satunya apanya selesai, datang lagi yang satu. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, wal afdalu fihi tilawatul qur'ani bitadabburi wa tafakkumi. Ya, seutama-utamanya pada waktu tersebut, ya, selesai sholat asar sampai mengulingnya matahari, ya, seutama-utamanya amalan di dalamnya adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafakkum. Tadabbur, berusaha padanya menghayati apa yang dibacanya. Tafahum itu berusaha dia memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang dia baca. Makanya kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, kita ambil Quran terjemahan. Karena Quran terjemahan itu sudah insyaallah, ya, bukan mencukupi, tapi ya bisa untuk apanya membantu kita dalam apanya memahami apa yang Allah firmankan, ya. Ya. Kitabannya jangan sekedar membaca saja, tapi usahakan, ya, kita bisa membayangkan, ya, mentadaburi apa yang kita baca. Ya. Baik. Selanjutnya al-wirdu sabihu, amalan harian yang ketujuh. Ini masih amalan siang, ya. Min istirari syamsi ila an tajruba. Sejak menguningnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Wa huwa waqtun syarifun. Dia adalah waktu yang utama. Kata penulis, ini adalah waktu yang utama. Nah, disinilah paling apanya utamanya seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum musyrikin dahulu, ya, pada waktu yang seperti ini mereka mengagungkan matahari, mengagungkan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini. Nah, cuma kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat pada waktu ini. Ya. Karena dia adalah waktu yang terlarang. Waktu yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. tapi kita ganti dengan apa? Dzikir. Kita ganti dengan dzikir. Baik, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kiranya kalau saya masuk masjid, ya, saya datang ke masjid setelah selesai sholat asar, pas ketika menguningnya matahari, apakah saya perlu sholat apa namanya tahiyatul masjid? Maka jawabannya, silakan Anda, ya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena ini adalah sholat yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebab kita masuk masjid. Ya. Maka yang dilarang di situ adalah sholat sunnah apanya mutlak, yang di apanya tidak bukan karena ada sebab, tapi kita kerjakan secara apanya umum saja begitu, ya, tanpa ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia hanya sifatnya mutlak, ya, ya, tidak terikat dengan waktu atau tempat, ya. Ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian diantara ulama ada juga yang menjelaskan bahwa seseorang ketika datang ke masjid, ya, hendaknya dia jangan memilih waktu yang makruh ini, waktu yang dibenci untuk sholat di dalamnya. Tapi hendaknya dia datang yang sebelumnya lah, atau datang pas ketika tenggelam di matahari, ya, supaya dia tidak, ya, sholat tahiyatul masjid pada waktu yang terlambat. Ya, tapi di sini ada khilaf, ya, di kalangan para ulama dalam perkara ini. Namun yang terkuat insyaallah taala boleh saja, ya, melakukan salat dawatul asbab, salat yang memiliki sebab. Seperti di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Bila seorang yang antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia apanya sholat dua rakaat. Ya, maka seorang ketika ingin duduk, sholat dulu dua rakaat. Bahkan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat menegur seorang sahabat yang bernama Sulaim Al-Ghatafani, ini dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika itu Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, dia masuk ke dalam masjid langsung duduk. Ya, langsung duduk. Maka ditanya oleh Nabi SAW, hal sholaita? Kata Nabi SAW, apakah kamu sholat, sudah sholat? Yang di dua rakaat tahiyatul masjid? Katanya, lah. Kemudian Nabi SAW perintahkan, sholli rakaataini khafifataini wa tajawaz fihima. Kata Nabi SAW, kamu sholat dua rakaat dan kamu persingkat sholat. Artinya jangan terlalu lama, sekedarnya saja Al-Fatihah, tidak usah ditambah surah, ruku, ya, bangkit, sujud dan seterusnya. Jangan perlama, ya. Ini diperintahkan untuk, ya, melaksanakan sholat dua rakaat. Padahal seorang yang hadir pada hari Jumat itu wajib untuk mendengarkan khutbah. Tapi kenapa orang ini dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan pentingnya apanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Padahal sebenarnya dia terlarang sebenarnya dia untuk melakukan aktivitas yang lain selain apanya mendengarkannya, menyimak khutbah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang-megang, yang menyentuh-nyentuh apanya kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Artinya amalannya apa, pahalanya hilang. Ya, walaupun sholatnya sah, tapi pahala dan keutamaan menghadiri sholat Jumatnya hilang. Kenapa? Main kerikil. Karena di zaman itu orang duduk di atas tanah, ada kerikil di depannya, di sampingnya, dia main-main. Sama juga main HP, jangan main HP kalau hari Jumat. Ya. Atau misalnya sibuk dengan bersihkan telinganya, hidungnya. Ini ada apa ini? Bersihkannya di luar, ya. Iya. Jangan di dalam masjid. Iya. Atau misalnya sebagian orang permainkan jenggotnya. Iya. Kebetulan mungkin baru punya jenggot, ya. Sayang-sayang jenggotnya. Iya. Sama juga ada orang ya, ya, kebunyi-bunyikan tangannya begini ya, dia suka bunyi-bunyikan tangannya. Pokoknya hari Jumat itu fokus, dengarkan khotib. Nah ini yang terjaga begini, mendengar khotib sambil main-main ya. Nah itu saja ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang ngorok di hari Jumat ya? Iya. Kalau hari Jumat kan orang mau dengar ya, datang bukan untuk sekedar sholat. Jangan datang ke masjid baru duduk ya sudah ngantuk. Dengar adzan tambah ngantuk ya. Khotibnya mulai bicara sudah tidur dia. Ya, ini kan apa namanya, banyak sekali keutamaan yang hilang ya. Ya. Baik, berikutnya kata penulis. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala kan wa ashadda ta'dhiman lil ashiyyi. Apa lil ashiyyi min awalin nahar. Saya sebentar. Sudah mulai kabur. Sini kayaknya lil mashyi ya min awalin nahar. Sebentar ya. Kanu ashadda ta'ziman lil ishiyi min awalin nahar. Baik. Pakai ain ya. Bukan mim ya. Baik. Saya besarkan dulu. Ya betul ya. Ain ya. Baik. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, katanya Hasan al-Basri rahimahullah berkata, kanu ashadda ta'ziman lil ishiyi min awalin nahari. Dahulu katanya mereka, para salaf, itu adalah orang yang paling besar, ya paling keras pengagungannya, pemuliaannya terhadap waktu sore. Min awalin nahari, sejak awal hari. Artinya dia tunggu-tunggu waktu itu. Dari pagi dia sudah pikirkan nanti kalau sore, ya selesai saya kerja, ya selesai apa, sholat, ya saya nanti mau duduk di situ berzikir. Ya. Dia perhatikan betul. Dia pokoknya dia jaga waktu itu untuk zikir di waktu sore. Ya sebelum maghrib, azan maghrib saya datang memang ke masjid. Saya mau gunakan waktu yang utama ini untuk apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Fayusahabu fi hadzal waqti at-tasbihu wal istighfaru khassatan. Setelah itu penulis katakan, oleh karena itu dianjurkan. Jadi fa-nya di situ diartikan oleh karena itu. Karena dia adalah fa itu selain dia apa namanya ya, litartib dan juga fungsinya untuk ditaklil ya. Ini yang belajar bahasa Arab. Fungsinya untuk taklil, menjelaskan sebab. Makanya diartikan oleh karena itu. Baik, oleh karena itu dianjurkan pada waktu seperti ini bertasbih dan beristighfar secara khusus. Ya, pada waktu ini. Waktu yang utama, ya. Dan tentunya kita lebih utama lagi kalau kita gunakan berzikir. Seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir sore. Ya. Kalau kita di waktu pagi setelah selesai salat subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang paling bagus untuk zikir pagi. Zikir subuh ya. Baik. Wa bil maghribi tantahi auradun nahari. Dengan maghrib, artinya dengan masuknya waktu maghrib, maka berakhirlah amalan-amalan di waktu siang. Fayam bagi ayyulahidha al-abdu ahwalahu wa yuhasiba nafsahu. Karena itu sepantasnya ya, seorang hamba memperhatikan keadaan-keadaannya dan menghisab dirinya, menghitung-hitung dirinya. Faqad inqadat min tariqihi marhalatun. Karena sungguh telah berakhir dari perjalanannya satu marhalah, satu fase. Ya, satu fase kehidupan ya, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Perlu saya jelaskan bahwa perubahan hari dan tanggal di kalangan umat Islam itu dengan tenggelamnya matahari, bukan jam 12 malam. Kalau itu orang-orang aneh ya, penyembah berhala itu. Kalau kita orang Islam, pergantian hari itu terjadi dengan tenggelamnya matahari. Makanya kalau ada orang lahir anaknya, ya, misalnya malam Jumat, kalau kita kan masih dianggap hari Kamis ya, malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat. Jadi dihitung Jumatnya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis hakikohnya, bukan hari Jumat, ya, ditambah lagi satu hari tidak ya, tapi pada hari Kamis. Nah, ini seringkali orang saya ditanya ya, di telepon, Ustaz ini anakku lahir malam hari, ya, misalnya hari Jumat ya, maaf, malam Jumat, gimana ini Ustaz? Saya hakikohnya hari apa? Dia bingung dia. Saya bilang ya, perubahan tanggal di agama kita ya, itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Hitung saja, ya, berarti ini sudah hari Jumat ini. Itu tinggal hitung ya, Jumat satu Ahad dan seterusnya. Ya. Jadi kata penulisnya, dengan masuknya waktu maghrib maka berakhirlah amalan-amalan siang, ya. Dan sungguhnya berakhir pula ya dari perjalanan seorang hamba satu fase, yakni satu fase kehidupan. Ya. Wal ya'lam annal umra ayyamun tanqadi jumlatuha min qidai ahadiha. Dan hendaknya seorang hamba mengetahui, ya, menyadari bahwasanya umur itu adalah hari-hari yang akan berakhir, ya, keseluruhannya dengan berakhirnya bagian-bagian dari hari-hari tersebut. Qala al-Hasan al-Basri, kata al-Hasan al-Basri, qala al-Hasan, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, wahai anak cucunya Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah ya hari-hari. Idza madha yawmuka madha ba'duka, kalau telah berlalu harimu, satu harimu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Catat ini ya, emas ini ya, ucapan emas ini perlu ditulis dengan tinta emas ya, setidaknya orang ya. Ya, jadi kita itu katanya seperti hari. Ya. Jadi kalau kita umurnya, ajalnya sampai 60, berarti 60 kali 300 hari. Itulah kuota kita. Setiap hari berkurang satu kuota, satu hari ya. Nanti dihitung kuotanya. Si masih nanti pulang ke rumah, anggap nanti ajalnya di usia 60. Tinggal berapa kuota kita? Itu. Dan sampai kita ini masih merasa muda. Karena sebagian orang kadang ya, kalau semangatnya masih muda, masih kuat naik motor, masih kuat nyangkut ya, kadang dia masih mengira dirinya masih muda. Ya padahal boleh jadi umurnya sudah apanya tua, rambutnya sudah mulai memutih, matanya sudah mulai rambut ya. Seperti saya ini sudah mulai kabur-kabur ini. Ya, sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hitung-hitung ya, muhasabah di situ. Baik. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, wahai anak cucunya Adam, innama anta ayyam, kamu itu hanyalah hari-hari. Idza madha yawmuka, apabila telah berlalu satu harimu, madha ba'duka, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Ya. Wal yatafakkar hal sawa yawmuhu amsahu. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan hendaknya dia bertafakkur, ya, berpikir-pikir, apakah ya harinya ini ya menyamai ya kemarinnya, apakah harinya yang dia lalui hari ini itu sama dengan hari kemarinnya. Fa idza ra'a annahu qad tawaffara 'alal khairi fi nahari falyashkurillaha subhanahu wa ta'ala 'ala at-tawfiq. Kalau dia memandang bahwasanya sungguh dia telah banyak di atas kebaikan, artinya sungguh dia telah banyak melakukan kebaikan. Fina arihi, pada waktu siangnya, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur atas taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Paham ya? Ini kalau kita diberikan semangat hari ini misalnya, ya, misalnya nanti malam ya, kita bangun sholat malam bangun jam 2, jam 3, kemudian kita ya, apa nih yang pergi melaksanakan sholat fajar, selesai sholat fajar, kita duduk berzikir sampai terbitnya matahari, terbit matahari, kita sholat isyrak namanya, ya, sholat duha ya. Kemudian setelah itu kita pulang ke rumah, berhanjat dari masjid, kita sebelum apa nih yang berangkat ke kantor, ke tempat kerja, kita sholat 2 rakaat lagi, ya, sampai di kantor, masuk waktu apa nih yang duhur, kita isi dengan amalan-amalan sunnah sebelum duhur. Setelah duhur, ya, kita beraktivitas kerja lagi, sampai datangnya waktu asar, kita jaga sholat asar kita. Setelah asar, ya, pulang kerja jam 5, ya, kita bersih-bersih mandi sedikit, datang ke masjid, ya, duduk di masjid, menunggu adzan maghrib, dikir, ya, sore, ya. Setelah itu kita isi maghrib kita dengan tahlil seperti ini, masya Allah ya. Iya, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, berlalu hari kita, ya, penuh dengan apa nih, amalan, amalan kebaikan. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini dijaga, ya, semangatnya untuk beramal seperti hari kemarin. Iya. Jadi kita hitung-hitung itu ya, jangan kita biarkan diri kita ya lalai ya. Iya. Baik. Fa in takunil ukhra. Kalau ya keadaan kita atau hari-hari kita ya adalah yang lain, artinya selain itu. Artinya kita tidak semangat ya. Atau bahkan mungkin melakukan maksiat pada hari itu. Faliyatub, maka hendaknya seorang hamba bertaubat. Wal ya'zim ala talafi ma sabaqa min at-tafriti billayl. Dan hendaknya dia berazam, bertekad ya, untuk memperbaiki sesuatu yang berlalu berupa keteledorannya pada waktu malam. Ya, kalau kita tidak sempat sholat malam, kita hisab diri kita pada waktu siang. Bayangkan kita menyesal, ganti dengan amalan yang lain sedekahnya, atau ganti dengan sholat sunnah mutlaknya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau tak sempat sholat malam, beliau ganti di siang hari 12 rakaat. Ya, ganti 12 rakaat. Fa'innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena sesungguhnya ya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Artinya kita tutupi dengan kebaikan ya. Wa yashkurillaha ta'ala ala sihhati jismi, dan hendaknya seorang hamba juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan jasadnya. Ya. Nah, jasad kita ini apa, kesehatan jasad kita itu nikmat. Ya, kita isi dengan gunakan untuk perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana aminan fi sirri." Barang siapa yang merasakan keamanan pada jiwanya, ya, "Mu'afan fi jasadi." Kemudian diberikan kesehatan pada jasadnya. Kemudian setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa indahu kutu yaumi, dan ada makanan ya secukupnya untuk satu harinya. Ya, faka'annama hisab lahu dunia, maka seakan-akan dia telah dikumpulkan baginya dunia. Bihada firiha, dengan keseluruhannya. Artinya seakan-akan dia sudah diberikan dunia beserta dengan isinya. Ini kalau kita diberikan rasa aman ya, tidak ada keonaran, keributan, diberikan kesehatan ya, masya Allah ya. Kemudian di apa namanya, ada makanan yang bisa dia makan, walaupun mungkin pas-pasan tidak terlalu mengenyangkan, itu sudah luar biasa nikmatnya, ya besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya keutamaan seperti ini tentunya menuntut ya rasa syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin pernah saya bawakan ya, ada seorang apa nih salaf ya bernama Yunus bin Ubayd Al-Abdi rahimahullahu taala, pernah didatangi oleh seseorang, dia keluhkan kesempitan hidupnya. Dia katanya saya ini miskin, saya ini begini. Ya pokoknya dia cerita semua. Akhirnya beliau katakan, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda apanya pandangan yang Anda gunakan untuk melihat? Apakah kedua mata Anda ini mau dijual dengan 1000 dinar? Ya. Katanya tidak. Tidak salah 100.000 dinar ya. Kemudian beliau katakan Anda diberikan pendengaran telinga untuk mendengar. Itu mau dijual dengan 100.000 dinar? Uang dinar itu kan emas ya. Katanya tidak. Anda diberikan tangan untuk mengambil ya, menggerakkan sesuatu, mau ditukar, dijual dengan apa yang 100.000 dinar? Katanya tidak. Anda diberikan kaki untuk melangkah bergerak ke sana kemari, ini juga mau dijual 100.000 dinar? Katanya tidak. Dihitung semua, disebutkan semua ya, sampai masuk ke dalam ya jantungnya, paru-parunya, apa semua di dalamnya, ususnya, disebutkan semua, mau dijual tidak. Akhirnya beliau katakan, saya lihat Anda ini ternyata orang kaya. Baru orang ini sadar, dia pergi, dia malu-malu. Jadi kita diberikan jasad yang sehat itu luar biasa ya. Berapa banyak orang di rumah sakit, penyakit jantung lah, penyakit inilah, ya kronis pokoknya. Itu kalau ditanya, Anda mau jual seluruh harta benda Anda untuk sehat? Iya siap. Bahkan siap dia ke Singapura, ke Amerika, kemana ya, siap dia korbankan seluruh dunianya untuk kesehatannya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini sedikit lagi, ya. Wa baqau baqiyatin min umrihi yumkinu fiha istidraku tafsir. Tersisanya ya baqiyah, sisa-sisa umur ya seseorang mungkin di dalamnya ya memperbaiki keteledoran, ya kekurangan ya. Apakah jamaatu minas salaf yastahibuna alla yanqadi yaumun illa an sadaqah. Sungguh kata beliau, ada sekelompok dari kalangan salaf ya pendahulu kita, itu para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, ada sekelompok di antara mereka menyenangi untuk tidak berakhir harinya kecuali dengan sedekah. Dia tutup harinya dengan bersedekah di sore hari. Dia datang ke masjid, dia bawa di kantongnya. Bahkan ada seorang salaf, saya lupa namanya, Honda Salaf Marsad Al-Gonawi. Dia ulama dari Mesir. Dia kalau datang ke masjid pasti ada di kantongnya sedekah. Ya. Pernah suatu hari dia bawa bawang merah. Orang di sampingnya, ya muridnya, perhatikan apa di bawahnya, kok bau-bau sedikit ya. Akhirnya beliau bilang, ya, wahai Syekh, apakah Anda tidak khawatir orang akan mencium ya bau ini ketika Anda datang ke masjid? Katanya, kata beliau ya, saya katanya tidak senang untuk datang ke masjid kecuali saya harus membawa sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang saya dapatkan di rumah untuk saya sedekahkan kecuali ini saja. Saya pernah mendengarkan ya seorang sahabat berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dilul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuh." Naungannya seorang mukmin nanti pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Makanya saya bawa ini. Saya tidak mau panas nanti di akhirat. Insyaallah ya. Di beliau setiap waktu sholat dia bawa. Termasuk sholat asar, apalagi asar ya, waktu yang utama di sisi mereka, itu mereka bawa sedekah di sini. Baik, masyaallah ya. Bagus sekali ini faedah sampaikan oleh penulis di sini. Dan hadis yang saya ceritakan tadi ini dari apa nih ya, orang yang bawa bawang ini diriwayatkan oleh apa yang berhusain dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib wa yajtahiduna fi ma amkana min kulli khair, dan mereka bersungguh-sungguh pada segala sesuatu yang mungkin ya, min kulli khair berupa ya semua kebaikan. Jadi mereka bersungguh-sungguh berusaha ya, takut umurnya ditutup dengan keburukan. Ya. Saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya nanti kita akan jelaskan amalan-amalan harian yang perlu kita lakukan di malam hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.